Matius paos 3 likur. Ide yang Yesus raris ngandike ring aneke akeh, miwa ring para sisian idane sapuniki. Para guru agamane muah anak golongan parisine entu, mulo anak ane mulih wewenang buat ngartiang pidab-dab Torat Nabi Musane. Entu kranane tinutin je, tur laksana yang je seluwiring paurukan ane subo uruk kange teken ragane. Nanging tingkah solahne edo pesan petuo tine, sewireh dane biso ngurukang, nanging dane tusingnya ngelaksanayan. Dane seneng mepetegenang tetegenan ane bat tekening anak, nanging dane tusing pesan kayu nulungin nyen, yadian je ngusur dogenko tusing kayun. Seluiring paunukan ane laksanayan dane, entu tuah pebuat apang pebalihe teken anaki. Dane nganggon gelang kano lumbang, tur metetekes ane misi tulisan keketusan cakepan suci, muah nganggo jubah ane metepi misi geglenteran lamih. Yen nuju kundangan, dane seneng melinggih di tongose ane utama, tur yen di periangan, dane seneng melinggih di arep. Seneng ketunas lugrain di peken-pekene, tur seneng kesambat guru. Nanging ragane, edeje ado ane kesambat guru, suwireh gurun ragane entu tuah adiri, tur ragane ene menyamo. Buene dini digumine, edeje ado anak ane kesambat dadi ajin ragane, krane ajin ragane entu tuah adiri, nah entu ide sang aji disuargan. Ede masih ragane mebudi kesambat pemimpin, suwireh pemimpin ragane masih tuah adiri, nah entu sang Prabu ane kejanjian entu. Nyenje ane paling agung di pantaran ragane, iyo patut dadi pengayah di pantaran ragane. Tur nyenje ane nginggilang dewekne, iyo lakar ke esorang. Sekewale, nyenje ane ngesorang awak, iyo lakar ke inggilang. Sengkalo jerone, paro guru agamo muah paro anggota golongan Parisi, anak ane mapi-mapi. Marga ane ngungsi pemerintahan ide sang yang widiwase, empetin jerone di arepan anake. Tur jerone tusing nyaratang kemu, muah anake ane mebudi kemu tambakin jerone. Sengkalo jerone, paro guru agamo muah anggota golongan Parisi, anak ane mapi-mapi. Jerone ngerampas isin umah bebalune, tur ngapus anak aji pengastawa ane lantang-lantang. Entu krano jerone pasti bakal nampi pesisip ane paling gedene. Sengkalo jerone, paro guru agamo muah golongan Parisi, anak ane mapi-mapi. Jerone melayar megat pasih, muah ngelelane digumine, apa ngeado anak ane nyak ngutang dosa-dosannya nih. Nanging di subane ada buku keto, laut anaki entu dadi yang jerone anak corah, ane kecorahane tikel ping pindo, bandingang teken jerone, kanti iyo pantes dadi isin neraka. Sengkalo jerone, pemimpin ane bute, ane ngurukang anak buku kene. Yen mesumpah misi nyambat periangan agung, sumpahne entu tusing kanggo. Nanging yen mesumpah misi nyambat mas ane di periangan agungi, entu maro kanggo sumpahne. Jero anak buto buin belog, encen ke ane utaman, apo ke masih entu, apo periangan agungi ane nyuciang masih entu? Ragane taler ngurukang, mesumpah tur misi nyambatang tongos aturane, sumpahi entu tusing kanggo. Nanging yen mesumpah misinya matang aturan ane di duur tongos aturane entu, maro kanggo sumpahne entu. Jero, ambate sanget butan jerone, encen ke utaman, apo ke aturane, apo ke tongos aturane ane nyuciang aturane entu. Sewireh nyen je ane nyambat tongos aturane, entu meteges mesumpah nyamatang tongos aturane muah tuwatek ane di duur tongos aturane entu. Buene Nyen je ane mesumpah nyamatang periangan agung, mepi teges ieu mesumpah nyamatang periangan agung, muah ide sangyang widiwase ane melingge di periangan agungi entu. Nyen je mesumpah nyamatang langit, meteges ieu nyamat singesanan ide sangyang widiwase, muah ide ane melingge di singesanane entu. Sengkalo jerone, paro guru agamo muah anak golongan Parisi, anak ane mapi-mapi. Sewireh apah dasan uli selasih, adas manis muah jinten aturang jerone ring ide sangyang widiwase. Nanging isin pidab-dab torati ane buat, mekadine, kadilan, sih kapiolasan muah kesetiaan entu lemenahang jerone. Ene ane patut laksanayang, nanging ane lenan entu ede lemenahang. Jero pemimpin Buddha, yen ado buyung mecelempung di inuman jerone, entu kadang jerone, nanging yen misi onta laut uluh jerone. Sengkalo jerone, paro guru agamo muah paro anggota golongan Parisi, anak ane mapi-mapi. Jembung muah piringi kedasin jerone di sisine, nanging di tengahne bek misi jejarahan muah lobo angkare. Wong golongan Parisi ane bute, sut-sutin malu jembungi entu di tengahne, sinah ane di sisine ko lakar kedas. Sengkalo jerone, paro guru agamo muah paro anggota golongan Parisi, anak ane mapi-mapi. Jerone tan bino kadi gegumuk ane melabur putih, uli di sisi ngenahne kedas nyalang, nanging di tengahne bek misi tulang-tulang anak mati muah sekancan beberekan. Akitu masih jerone, di arepan anake jerone katon sadu, nanging sujatine jerone kelewat durjane tur mapi-mapi. Sengkalo jerone, paro guru agamo muah paro anggota golongan Parisi, anak ane mapi-mapi. Jeroning wangun gegumuk paro nabi, tur anteng mayasin tugu-tugun paro saduni, saho mebaos. Yen irago subo ado dugasi entu, pedas irago tusing milu metuotin lingsir-lingsiri nyedayang nabi-nabini. Nanging ucapan jerone entu mituyang, mungguing jerone keturunan tukang ngematiang paro nabi. Dadini, jani tutugang tur pragatang je pekertin lingsir-lingsir jerone. Jero wong durjane terehan lelipi. Jerone tusing je bakal nyidayang luput uli pesisip di kawah nerakane. Entuk rane tiang orahang teken jerone, tiang lakar ngutus paro nabi, paro wicaksane, paro guru agamo nekain jerone. Nanging abagian uli pantaran anaki entu lakar matiang jerone, muah pentang jerone disalibi. Anelenan, tig-tig jerone di periangan-periangane, muah sengsarain, muah uber-uber jerone uli di kota ke kotane anelenan. Pemuputne, jerone lakar nampi pesisip anaki ane ngematiang anak ane tanpa dosa, ngawit uli dane habel, ane sadu entu, kanti matin Sakaria pianak berekiane, ane matiang jerone di selagan periangan agungi aja ketongos aturane. Kiang ngorahin jerone, sujatine, posisipne entu mekejang bakal kepetegenang teken anake ane adejani. Koto Yerusalem, ibo ane ngematiang paro nabi, muah ngencurin bahan batu sewatek anake ane kutus bahan ide sangyang widiwase nekain ibo. Pingkude kai mekeneh munuhang rakyat ibane, buka penginane munuhang panak-panakne di batan kampidne, nanging ibo tusingnya. Jani iwasin je, umah ibane lakar sepi, kalai nerarut. Kai ngorahin ibo, uli didinane ene, ibo tusing bakal nepukin kai, kanti ibo mesesamatan kene. Ide sangyang widiwase ngemertanin ide ane rauh, melarapan pituduh ide sang penembahan.